Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Tayyib. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membaca 3 hadis pada bab ad-dalil ala ziyadatil iman wa nuqsani. Selanjutnya pada hadis yang keempat, Al-Imam Abu Dawud membawakan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Bahwa kaum mu'minin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Baik, hadis ini dinilai oleh Al-Imam Al-Albani sebagai hadis yang hasanun sahih. Al-Syaikh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah pada syarah hadis ini pada kitab sunnah syarah sunan Abu Dawud menyebutkan sisi keterkaitan hadis ini dengan bab. Kata beliau hafizahullah, hadza yadullu ala ziyadatil iman. Wah, hadis ini menunjukkan akan bertambahnya keimanan sebagaimana pada judul bab ini. Kenapa demikian? Kata beliau, li'annahu dzakara anna dzalika huwa akmalul mu'minina imana. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan bahwa yang demikian itu yakni yang paling bagus akhlaknya adalah yang paling sempurna keimanannya. Fa ma'na dzalika annal mu'minina mutafawituna fil iman. Sehingga makna dari hadis tersebut menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman, kaum mukminin, mutafawituna fil iman. Bahwa keimanan mereka tafawut, ya, berbeda-beda, bertingkat-tingkat antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga semakin bagus akhlaknya, semakin bertambah keimanannya. Dan akhlak sebagaimana diterangkan oleh para ulama termasuk diantaranya Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Makarimul Akhlak, tidak terbatas terkait dengan muamalah sesama makhluk, tetapi lebih daripada itu, ya, bahwa akhlak, ya, mencakup muamalah kita dengan Al-Khaliq dan demikian juga dengan makhluk. Sehingga semakin seorang benar-benar menjalankan muamalah yang baik, ya, terhadap pihak-pihak yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita bermuamalah dengannya, maka semakin sempurna keimanannya. Selanjutnya ada hadis yang kelima. Al-Imam Abu Dawud membawakan hadis Amir ibn Sa'ad dari ayahnya, yakni Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qasama bainan nasi qasman. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan yakni pembagian kepada manusia, yakni pembagian harta. Fakultu, maka aku, yakni Sa'ad ibn Abi Waqqas, berkata, a'ti fulanan fa innahu mu'min. Berikan juga kepada fulan karena sungguhnya dia seorang mukmin. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, au muslim, atau dia seorang muslim. Jadi ketiga, Sa'ad ibn Abi Waqqas mengatakan karena sungguhnya dia adalah seorang mukmin, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membimbing untuk mengatakan ataukah dia seorang muslim. Di mana di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membimbingkan kepada kalimah yang di sana tidak ada perkara yang diragukan padanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa keimanan ini tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan keislaman. Karena bisa jadi seorang keimanannya belum tertanjap kuat di dalam hatinya sehingga belum pantas untuk disebut sebagai seorang mukmin. Ini yang keimanan sudah merasuk di dalam kalbunya. Oleh karena itu ketika datang sebagian A'rab yang mengatakan qalatil A'rab, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan, qalatil A'rab amanna. Mereka orang-orang Arab dari pedalaman itu mengatakan kami beriman. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan nabinya untuk mengatakan in kul lam tu'minu walakin kulu aslamna. Katakan ini kalian belum beriman, belum untuk dikatakan sebagai mukmin yang keimanan sudah tertancap kuat di dalam hatinya. Tetapi katakanlah aslamna, kami telah berislam. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la u'ti ar-rajula al-ata'a wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu makhafata an yukabba 'ala wajhihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku memberikan kepada seseorang pemberian, pemberian berupa harta, wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu, dalam keadaan selainnya, yakni yang tidak diberi itu, yang tidak diberi harta, ahabbu ilayya minhu, lebih aku cintai dibandingkan dia, dibandingkan yang aku beri pemberian tersebut. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian kepada orang yang dari sisi kecintaan tidak lebih dicintai dibandingkan yang satunya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makhafata an yukabba ala wajhihi, karena kekhawatiran jangan sampai dia ditelungkupkan ya di dalam neraka di atas wajahnya. Baik. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Pada riwayat yang muttafaq alaih yang dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu pada kisah perang Hunain, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika itu memberikan kepada para tokoh Quraisy pemberian yang demikian banyak. Ya. Salah seorang dari mereka diberikan 100 ekor unta. Demikian pula dengan yang lainnya. Ini kalau 100 ekor unta kurang lebih senilai 5 miliar ya di bahasa kita. Sementara Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak memberikan kepada kaum Anshar sedikit pun. Sampai sebagian dari kalangan para pemuda Anshar ada yang berucap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan kaumnya melupakan kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tentang apa yang menjadi alasan beliau memberikan harta tersebut kepada mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni u'ti rijalan hadithi ahdin bi kufrin ata'allafuhum." Maka sungguhnya aku memberikan kepada orang-orang yang mereka itu baru lepas dari kekufuran, orang-orang yang baru masuk Islam yang diistilahkan muslimi al-fath, ya, mereka orang-orang yang baru masuk Islam ketika terjadi Fathu Makkah. Apa tujuan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan pemberian tersebut? Ata'allafuhum, dalam rangka untuk aku mendekatkan mereka, yakni mendekatkan hati mereka kepada Islam, sehingga mereka yang sudah berislam ya akan semakin cinta kepada Islam. Yang dikhawatirkan jika tidak diberi maka mereka akan kembali kepada kekufuran, yang dengan itu mereka ditelungkupkan di dalam jahannam di atas wajah-wajah mereka. Bahkan sebagian dari tokoh mereka yang masih dalam keadaan musyrik juga diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menarik mereka kepada Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Afala tardawna an yadhhaban nasu bil amwal wa tarji'una ila rihalikum bi Rasulillah?" Maka apakah kalian tidak ridha untuk mereka manusia pergi dengan membawa harta, membawa unta, membawa sapi, membawa kambing, pulang ke rumah-rumah mereka, sementara kalian kembali ke rumah-rumah kalian bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ketika itu mereka, ya, kaum Anshar serentak menyatakan radina, ya, kami ridha ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mendoakan mereka, Allahumma gfir li Anshar wali abnail Anshar wali abnai abnail Anshar, ya Allah berikanlah ya ampunanmu kepada kaum Anshar, kepada putra-putra mereka dan kepada putra dari yakni putra-putra mereka. Sehingga dari sini ya, kita mengetahui bagaimana yakni kebijakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam memberikan pembagian yang betul-betul dipertimbangkan ya dengan apa yang menjadi kemaslahatan manusia. Kemudian berikutnya pada hadis yang ke-6 masih dari hadis Sa'd ibn Abi Waqqas, di mana beliau berkata, "A'tan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rijalan wa lam yu'ti rajulan minhum syai'a." Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan pemberian harta kepada sekian lelaki, tetapi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak memberikan kepada salah seorang dari mereka sesuatu pun. Ini karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya memahami akan kekuatan keimanan orang tadi, sehingga tanpa diberikan pemberian harta pun dia tetap akan kokoh dengan keimanannya. Dia berbeda dengan ya, yang mereka baru masuk ke dalam Islam. Faqala Sa'ad, maka ketika itu Sa'ad ya berkata, "Ya Rasulullah, a'taita fulanan wa fulanan wa lam tu'ti fulanan syai'a wa huwa mu'min." Wahai Rasulullah, engkau memberi kepada fulan dan fulan ya, tetapi engkau tidak memberikan kepada fulan sesuatu pun padahal dia seorang mukmin. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam aw muslim hatta 'ada sa'dun thalathan wa an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul aw muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ataukah dia seorang muslim sampai saat mengulang ucapannya 3 kali, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, ataukah dia muslim, jadi Nabi tetap mentalkin untuk ya saat mengucapkan muslim ya. Sisi alasannya tadi sudah dijelaskan, karena lafaz muslim ya maka mencakup ya di dalamnya mukmin, sementara kalau disebut mukmin belum tentu seseorang mencapai derajat keimanan yang pantas dengannya menyandang predikat mukmin. Tsumma qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Inni u'ti rijalan wa ad'u man huwa ahabbu ilayya minhum la u'tihi syai'an makhafata an yakubu finnar ala wujuhihim." Sesungguhnya aku memberi kepada beberapa orang dan aku meninggalkan orang yang dia lebih aku cintai dibandingkan mereka. Aku tidak memberikan kepadanya sesuatu pun karena kekhawatiran jangan sampai mereka ya, orang-orang yang diberi tadi, seandainya tidak diberi mereka akan tertelungkup di dalam neraka di atas wajah-wajah mereka. Taib, wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.